Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, wa akhwati fillah, wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah ad-durusul muhimmah li'amatul ummah karya al-imam al-allamah Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Pembahasan yang telah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu adalah seputar syarat-syarat wudu. Sekarang kita akan masuki perkara-perkara yang diwajibkan di dalam wudu. Halaman 245. Yang punya kitabnya menyimak halaman 245. Qala al-mu'allif asbahallah Ad-darsu ats-tsalitsu asyar, pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 kata beliau furudul wudu, perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu. Karena orang kalau dalam keadaan berhadas, baik hadas akbar maupun asghar, kemudian dia tidak bersuci ketika hendak sholat, sholatnya enggak diterima. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah sholatnya salah seorang di antara kalian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Wudu adalah apa? Adalah hukum asal dalam bersuci. Nah, jadi hukum asal dalam bersuci itu kembali kepada wudu. Kecuali kalau dalam dua keadaan. Ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu menggunakan air, maka menuju kepada amalan yang penggantinya yaitu at-tayammum. Kalau ditanya apa yang asal usulnya atau apa, nah barakallahu fikum, asal dalam bersuci kita katakan berwudu. Kemudian kalau tidak ada air atau enggak mampu menggunakan air, barulah dia melakukan amalan yang lain pengganti daripada wudu yaitu at-tayammum. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahallah furudu al-wudu wa hiya sittatun. Perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu yaitu ada 6. Kata beliau pertama ghusl wajah, mencuci wajah. 6, mencuci wajah. Mencuci wajah, berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, mengeluarkannya, itu nanti yang wajib cuma sekali toh, yang wajib. Dua kali, tiga kali mustahab. Kecuali bagian kepala, enggak boleh lebih dari satu kali. Berbeda seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu, bagian kepala cuma digini-gini kan biasanya kan? Itu kan? Gini-gini tuh kan. Itu kurang tepat. Bahkan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dia apa? Sekali saja. Paham ya? Membasahi tangannya, na'am barakallahu fikum, kemudian mulai dari na'am barakallahu fikum bagian depan kepala, di kebelakangan sampai tengkuknya, kemudian kembalikan lagi ke depan, nah tangan langsung berputar. Yang jari telunjuk ini masuk ke lubang telinga. Kemudian antum putar jempol ini di punggung telinga ini, paham ya, diputar gini, yang dalam putar, nah gini, selesai udah, sekali aja, nggak perlu gini-gini kemudian, paham ya, karena biasanya kalau sebagian orang awam seperti itu, tapi itu caranya kurang tepat, Sekali saja kalau bagian kepala ya. Naam. Kita lihat. Pertama adalah mencuci wajah. Wa minhu diantaranya al-matmadah. Matmadah itu berkumur-kumur. Naam, berkumur-kumur. Kemudian berikutnya wal istinsyak. Nah, berkumur-kumur kemudian istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, tapi jangan terlalu dalam. Kalau antum terlalu dalam biasanya larinya ke barakallahu fikum bagian dalam, akhirnya pusing kepalanya biasanya, ya kan? Ya santai aja dimasukkan. Nah, enggak usah terlalu dalam. Kemudian setelah itu apa? Di samping dia berkumur-kumur, dikeluarkannya secara bersamaan juga. Mengeluarkannya namanya istinsar. Paham ya? Memasukkannya namanya apa? Istinsyak. Mengeluarkannya namanya apa? Istinsar. Itu nih, perhatikan baik-baik. Nah. Kemudian berikutnya, ghusl al-yadain, mencuci kedua tangan. Ma'al mirfaqain, bersamaan dengan apa? Mirfaqain, siku. Sampai siku. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Setelah itu wa mashul jami'ir ra's, mengusap semua kepala. Dengan gambarannya sudah Anda gambarkan tadi itu. Paham ya? Di awal dari kepala bagian depan ini. Kemudian antum barakallahu fikum gerakkan ke belakang sampai ke tengkuk ya. Ini kalau memungkinkan kalau perempuan ya semampunya. Yang jelas dia diperkirakan aja segini. Karena rambutnya panjang kalau perempuan ya. Nah, barakallahu fikum, tidak perlu dia membasahi semua rambutnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dikembalikan ke depan lagi. Dalam posisi langsung masukkan dua jari kanan dan kiri ini dalam lubang telinga. Nah, ketika berputarnya, jempolnya ini berputar di punggung telinga. Kemudian apa? Barakallahu fikum, jari telunjuk juga berputar seperti ini. Paham ya? Putar gini. Nah. Makanya seringnya orang-orang yang suka wudu, wudunya benar, bagian telinga bersih. Orang-orang yang gak pernah wudu, gak pernah sholat, kerjanya judi, main, atau semisalnya, akhirnya apa? Banyak yang kotor mereka. Karena gak pernah tercuci atau terbasuh air tadi itu. Na'am barakallahu fiik. Berikutnya, wa minhu al-udunan. Di samping dia mengusap seluruh kepala tadi, diantaranya udunan. Udunan itu berarti dua telinga, seperti yang anak gambarkan tadi itu. Wa ghusl rijlain ma'al ka'bain. Kemudian berikutnya mencuci kedua kaki bersamaan ka'bain. Ka'bain itu kedua mata kaki. Paham ya? Nah, maksudnya ya sampai di atas mata kaki. Nah, tapi enggak usah berlebihan. Paham ya? Kalau seandainya terbasuh semuanya mata kakinya sudah cukup, tapi kalau dilebihkan jangan terlalu berlebihan. Sampai ke betis, sampai ke lutut itu terlalu berlebihan. Paham ya? Naam. Kita lihat berikutnya wa tartib. Ini urut. Jadi gerakan dari urut itu termasuk perkara yang wajib. Jadi enggak boleh antum wudu pertama kali langsung apa? Langsung tangan. Setelah itu baru kumur-kumur, ya, setelah itu baru kaki, baru istinsyak, antum. Bolak-balik semuanya itu enggak boleh, enggak sah wudunya nanti. Naam. Pertama, upayakan urut tadi itu, urut, tartib. Wal muwalah. Apa muwalah? Gerakan tersebut berlangsung secara langsung tanpa diiringi tinggang waktu. Paham? Nah, jadi beruntun. Paham ya? Mulai itu beruntun. Paham maksudnya? Bukan antum mulai kumur-kumur kemudian antum setelah itu makan bakso dulu. Makan selesai baru baru tangan misalkan. Nah, itu enggak dianggap sah seperti itu. Enggak dianggap sah ya. Jadi upayakan langsungan urut beruntun. Mahfum insyaAllah beruntun. Adapun kalau selingan-selingan seperti selingan yang wajar yang sifatnya sebentar bersin misalkan, antum lagi kumur-kumur istinsyak, istinsyak, kemudian bersin misalkan. Nah, kan terhalang sebentar, itu gak masalah, itu gak membahayakan. Faham ya? Atau misalkan antum diiringi dengan jawab salam orang salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lanjutkan lagi, gak masalah. Faham ya? Nah, atau antum yang bersin, antum bersin, kemudian antum bilang alhamdulillah. Kan berarti kan enggak langsungan. Tapi sesuatu yang sedikit tadi enggak masalah. Faham soalnya ya? Nah, ada pun pemisah yang memisahkan antara satu gerakan wudhu dengan yang lainnya dengan jarak yang lama, itu batalkan wudhunya nanti. Mahum soalnya? Nah. Wa istahabbu takrar ghusl wajh. Dan disunnahkan mengulang-ulang mencuci wajah. Sampai berapa kali? 3 kali. Pertama, sekalinya itu wajib. Jadi kalau antum enggak sekali berarti enggak sah. Yang sekali itu wajib. Wal yadain wa rijlain. Masyaallah. Yaitu mencuci wajah, tangan, kaki, mengulang-ulangnya sunnah. Berapa kali? 3 kali. Paham ya? 3 kali. Nah, diulang-ulang 3 kali, jangan lebih dari itu. Wa hakadha al-matmadah wal istinsyak. Demikian pula matmadah wal istinsyak. Sama kan kita kumur-kumur sekaligus mengambil air. Jadi yang bagus itu air antum ambil sekaligus ketika antum kumur-kumur memasukkan sekalian air ke dalam hidung. Kumur-kumur kemudian paham ya, mengeluarkan istinsar. Jadi enggak perlu ngambil air sendiri. Kumur-kumur kemudian ngambil air ini untuk hidung enggak perlu, langsungan. Satu kali ambil air untuk sekaligus apa? Kumur-kumur plus memasukkan air dalam hidung. Paham ya, sambil kumur-kumur mengeluarkan barengan. Paham maksudnya? Nah, mengeluarkan tangannya ini enggak masalah ya, mau tangan kiri kanan ini atau enggak masalah, enggak ada iskal. Nah, barakallahu fiik. Kata beliau wal fard min dzalik marrah wahidah, penting ini, yang wajib dari semua gerakan tadi sekali. Sekali ini wajib. Kalau sekali ini antum enggak lakukan, enggak sah wudunya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, antum baru setengah apa? Setengah enam, setengah gerakan wudu berhenti, enggak sah. Paham ya? Nah, jadi masing-masing gerakan ini tadi yang paling yang wajibnya sekali. 2-3 mustahab. Mahum, ayo. Amma mashur ra's fala yustahab takraruhu kama dalat ala dzalikal ahadits as-sahihah. Masyaallah, dijelaskan lagi ini. Adapun mengusap kepala, mengusap ya, bukan mencuci. Bedakan. Kalau mengusap seperti ini, mencuci kan pakai air. Paham ya? Wamsahu bi ru'usikum, maksudnya itu diusap. Paham ya, bukan dicuci. Naam. Adapun mengusap kepala, maka tidak disunnahkan mengulang-ulangnya sebagaimana telah ditunjukkan hal tersebut di dalam hadis yang sahih. Mohon salah ya, cukup sekali saja kalau kepala. Adapun selain kepala, sekali itu wajib, selebihnya 2 dan 3 sunnah. Naam, insyaallah mohon salah ya. Ayo. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih qaluhu furudul wudu, perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu, ghusl wajh, mencuci wajah. Nah, ila akhirih haddul wajhi min manabit asy'r ra's ila man hadara min al-lahyain wa dhaqn wa ila usulil udhunain. Masyaallah, batasan wajah mulai dari apa? Na barakallahu fikum, tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi di sini melingkar itu ya. Nah, melingkar antum paham sendirilah. Nah, melingkar sini, na barakallahu fikum, wajah. Ila man hadara min al-lahyain, sampai sini. Paham ya? Nah, putar sampai dakonnya, dakon ini dagu. Paham ya? Na barakallahu fikum wa ila usulil udhunain, sampai sini. Ma'ruf kan wajah. Nah. Jadi bukan ini tok, sini juga masuk ini. Kalau jenggotnya misalkan terlalu lebat, cukup disela-sela. Kalau tipis ya disempurnakan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi wajah itu enggak sampai ke belakang ini. Wah, ini bukan wajah belakang ini. Kepala lain lagi. Paham ya? Antum paham makna wajah ya? Antum punya wajah enggak antum? Nah, wajahnya itu sudah. Ini bagiannya. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Penting ini lafaz wa arjula. Orang-orang Syiah Rafidhah membaca wa arjuli. Yang maknanya rusak nanti, fatal. Kita lihat dulu. Apabila kalian hendak sholat, maka cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjula, arjula ini ma'tufnya bukan pada mengusap tapi pada mencuci. Dan cucilah kaki-kaki kalian ila ka'bain, sampai ke mata kaki. Kalau antum baca arjuli itu nanti apa? pendapat Syiah Rafidhah atau yang semisal mereka, berarti ma'tufnya ke masah. Jadi kaki enggak dicuci cuma cukup diusap ini, kaki. Paham belum? Itu pendapat yang lemah dan itu bahaya. Jadi ma'tufnya bukan ke ru'usi, tapi ma'tufnya ke mana? Ke wujuha. Atau ke aidiya. Paham? Mansub semuanya itu. Kalau antum baca wa arjulikum, berarti ma'tufnya ke masah. Dan mengusap kaki-kaki kalian, mengusap toh. Padahal sah enggak kalau cuma diusap toh? Enggak sah. Paham maksudnya? Ini dijelaskan kenapa? Karena pentingnya ilmu bahasa Arab diantaranya. Kalau kita bacanya keliru, ya bisa aja antum baca wa arjuli, ma'tuf ke ru'usi, tapi parah gitu loh. Nah, itulah tafsiran orang-orang Syiah atau yang semisalnya. Bab hadis humran fi wasfi wudhu'i Utsman radhiyallahu anhu alladhi wasafa fihi wudhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Al-Humran, ketika mensifati wudhunya Utsman radhiyallahu anhu, yang beliau saat itu mensifatkan, menyebutkan sifat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat." Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci wajahnya 3 kali. "Wad-dalilu 'ala wujubil matmadah wal istinshaq." Dalil yang menunjukkan wajibnya matmadah, matmadah itu berkumur-kumur. Wal istinshaq, memasukkan air dalam hidung. Likaunil anfi wal fam minal wajh, karena hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah. Ya enggak? Hidung, mulut bagian dari wajah. Wa kullu man wasafa wudhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara al matmadah wal istinshaq, dan semua yang mensifati atau menyebutkan sifat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zakara menyebutkan al-matmadah wal istinsyak, menyebutkan matmadah berkumur-kumur wal istinsyak. Istinsyak tadi apa tadi? Memasukkan air dalam hidung. Kalau mengeluarkan namanya apa? Istighfar. Istighfar. Kalau masukkan namanya apa? Istinsyak. Amin, istinsyak itu masukkan. Kalau mengeluarkan namanya istighfar. Kalau puasa boleh enggak istinsyak? Boleh enggak kalau puasa? Boleh, cuman tidak boleh terlalu dalam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti disebutkan dalam hadis itu, balik fil istinsyak alam takun sa'iman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyak selama tidak puasa. Bersungguh-sungguh dalam artiannya benar-benar dimasukkan. Nah, kalau puasa tetap dimasukkan, tapi jangan terlalu dalam gitu loh. Karena khawatirnya nanti tertelan sampai ke tenggorokan misalkan. Wal matmadhah ya ghusl fam wa tahriqul ma' fi, masyaallah. Matmadhah itu adalah mencuci mulut beriringan dengan menggerak-gerakkan air di dalamnya. Kumur-kumur. Jadi bukan diam ini. Paham ya? Digerak-gerakkan. Paham ya? Digerak-gerakkan, kemudian mengeluarkannya sama bareng dengan air yang dimasukkan dalam hidung tadi itu. Biasanya kalau belum pernah mencoba, sulit untuk masukkan tadi ya. Begitu masukkan langsung tertarik ke dalam sana. Pusing kepalanya. Tapi kalau terbiasa, enak. Paham ya? Berbarengan gini. Kumur-kumur kemudian dikeluarkan bareng. Masya Allah. Itu perlu dilatih juga seperti itu ya. Kalau belum terbiasa, melatih. Nah. Dan lihat berikutnya. Wafi hadis Aisyah. Dan dalam hadisnya Aisyah. Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ida tawadza'ta. Nah, pamatmit. Apabila kau wudu, maka berkumur-kumurlah. Wal istinsyak huwa isalul ma'ila dakhilil anf. Wajadbuhu bin nafas ila aqsa. Perhatikan bebek ini. Istinsyak itu adalah menyampaikan air ke dalam hidung dan menariknya dengan nafas ila aqsa, pertengahan aja. Jangan sampai full. Kalau antum tarik full nanti masuknya ke tenggorokan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi upayakan hanya berhenti sini aja. Sambil antum kumur-kumur kemudian keluarkan bersamaan, itu namanya istinsyak. Wala budda ba'dahu minal istinsar. Ini penting. Dan harus setelah istinsyak harus istinsar. Wa huwa ikhrajul ma' minal anf ba'dal istinsyak. Apa istinsar? Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Jadi ketika antum masuk kalau enggak keluar lagi, masih gagal dia usahanya. Wah, namun mau mencoba istinsyak ini. Kok enggak ada yang keluar dari hidung? Mau sampai ke dalam berarti gagal. Paham ya? Yang berhasil keluar lagi airnya itu. Paham ya? Kalau sampai ke dalam berarti kan nanti terminum nanti. Paham ya? Apalagi puasa misalkan, wah anak semangat, anak kecil semangat istinsyak, tapi ternyata masuk ke sini. Jangan. Ya, sampai sini ada pertengahan. Setelah itu nanti keluarkan barengan. Jadi kalau mencoba kok masih tertelan, kok airnya enggak keluar lagi, gagal enggak, Pak? Gagal. Paham ya? Upayakan nih, usahakan terus dilatih itu. Kalau belum terbiasa memang airnya sampai ke sini, apa rasanya pusing kepala itulah. Na'am barakallahu fiik. Na'am. Kalian lihat di sini. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yastanghir." Apabila salah seorang di antara kalian wudu, maka hendaknya dia menjadikan di hidungnya itu ada air. Maksudnya apa namanya? Masukkan. Namanya apa tadi? Masukkan air dalam hidung. Istinsyaq. Kemudian dia istinsar. Mengeluarkan berarti. Maka insyaAllah ya. Ingat-ingat cara mengambil airnya cukup sekaligus ketika dia masukkan ke mulut kumur-kumur. Gak usah dua kali. Ambil. Sekaligus. Bukan mulut sendiri, untuk hidung sendiri ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu yang abdul. Wa yakun istinsyak bil yumna wal istinsar bil yusra. Kama waradat bidzalika as-sunnah. Ini sebenarnya perkaranya wasih, bebas. Antum gini boleh, kata beliau, dan hendaknya istinsyak dilakukan dengan tangan kanan. Kumur-kumur, kemudian wal istinsar bil yusra, mengeluarkan dengan gini. Paham ya? Nah, mau gini, gini. Paham ya? Intinya keluar. Paham ya? Nah, cuman kalau sesuai dengan as-sunnah disebutkan nama beliau rahimahullah, tangan kanan ketika istinsyak, ketika mengeluarkan tangan kiri. Wa illa langsungan dengan tangan pun enggak ada iskal. Paham ya? Naam. Was-sunnah fil matmadah wal istinsyak an yakuna bi ghurafah wahidah. Masyaallah, ini penting ini yang ana sebutkan tadi itu. Yang sunnah ketika berkumur-kumur dan istinsyak itu dilakukan dengan apa? Dengan satu kali cidukan atau satu kali mengambil air. Paham ya? Nah, begini. Jadi jangan air sendiri itu kumur-kumur kemudian ngambil lagi untuk hidung, jangan. Langsung satu kali tadi itu. Nah. Kata beliau, kana warada fi wasfi wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang datang dalam hadis mengenai sifat wudhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, famat mit was tansyik. Nah, maka kumur-kumurlah dan istinsyaklah. Wa yusan al-mubalaghah fihima, dan disunnahkan mubalaghah. Mubalaghah itu bersungguh-sungguh memasukkan air tadi itu. Benar-benar masukkan, tapi jangan terlalu dalam. Bersungguh-sungguh itu maksudnya benar-benar masuk terasa gitu. Paham ya? Kalau cuma masih di ujung sini belum masuk ya belum berhasil. Paham ya? Nah, bersungguh-sungguh. Fihima, di dalam istinsyak dan juga matmadah bersungguh-sungguh. Li ghair sa'im, untuk orang yang tidak puasa. Berarti kalau puasa jangan terlalu dalam. Khawatir airnya nanti terlalu dalam, akhirnya terasa dan masuk dalam tenggorokan. Naam. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana perkataan sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil matmadah wal istinsyak illa an takuna sha'ima. Masyaallah. Dan bersungguh-sungguhlah. Di dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali kalau dalam keadaan apa? Dalam keadaan engkau berpuasa. Jadi kalau puasa tetap istinsyak, cuman jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam biar airnya nanti tidak tertelan. Maksud saya ya? Naam. Jadi memasukkan air dalam hidung namanya apa? Istinsyak. Mengeluarkan namanya apa? Istinsar. Kumur-kumur namanya apa? Matmadah. Paham ya? Naam barakallahu fiik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadisi Laqid bin Sabirah. Sabirah. Naam. Hadis ini sahih, barakallahu fiikum. Kesimpulannya dalam wudu upayakan perkara-perkara tadi tidak terlupakan. Ketika mau kumur-kumur sekaligus istinsyak, berapa kali ngambil air tadi? Satu kali ngambil air. Wa qawluhu ghusl yadain, dan ucapan beliau mencuci kedua tangan. Ila akhirih, itu singkatan kayak gitu. Antum lihat ada singkatan itu kan? Dalam penulisan Arab ada singkatan seperti itu, bacanya bukan al-akh gitu. Paham ya? Bacanya ila akhirih. belum? Nah, melafadznya itu ada singkatan itu kan? Nah, karena kalau orang belum tahu misalnya al-akh itu bacanya. Paham ya? Tapi itu bacanya bukan al-akh tapi ila akhirih, singkat. Nah. Hadza huwal fardhu tsani, ini kewajiban yang kedua. Yaitu apa? Mencuci kedua tangan. Wal mirfaq huwa musalud dhira' fil 'udud. Nah, masyaallah. Mirfaq itu adalah penyambung. Nah, barakallahu fikum. Dhira', dhira' ini nih. Lengan. Lengan bawah dengan apa? 'Udud, lengan atas. Paham ya? Ini namanya mirfaq. Paham ya? Siku. Paham ya? Namanya mirfaq. Naam. Fatughsal al-yadan ilal mirfaqain. Maka kedua tangan tersebut dicuci sampai kedua siku. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai kepada siku. Dicuci ya, bukan diusap. Wa fi hadits Imran, thumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq, salata marrat thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya enam sampai kepada mirfaq siku tiga kali. Kemudian tangan kiri juga sama tiga kali. Tiga kali, dua tiga kali. Yang wajib berapa kali? Sekali saja. Naam. Kita lihat. Muttafaqun alaih wal mirfaq yughsal ma'al niyat. Mirfaq ini, siku ini dicuci bersamaan mencuci tangan. Bukan siku sendiri gini. Paham ya? Sama tangan sekalian. Paham? Jangan siku sendirian. Naam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghsil marafiqahu fil wudu, qala al-ulama wa ilahuna bi ma'na ma'a. Penting bahasa Arab lagi ini. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mencuci enam siku-siku tersebut ketika wudu. Para ulama apa? Mengatakan ila di sini maknanya ma'a. Jadi mencuci siku tersebut, nah bersamaan mencuci apa? Tangan, atau mencuci tangan bersamaan mencuci siku. Ilal marafiq maksudnya apa? Ma'al marafiq. Paham ya? Ma'a, bersama. Mahfum insyaallah. Ewa, karena ila kadang-kadang maknanya ma'a. Nah, seperti ini dalam ilmu bahasa Arab, kalau antum melihat kitabnya huruf jar kok maknanya banyak sekali, bisa lihat kitab namanya Mughnil Labib. Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah, di sana ada beberapa huruf jar yang maknanya banyak. Min terkadang maknanya ini, itu, fi maknanya di dalam, sebab atau ala. Itu dalam kitab apa tadi? Dalam kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Kita lihat lagi. Wasalis masra's, yang ketiga mencuci atau mengusap kepala. Mencuci kepala atau mengusap kepala? Mencuci atau mengusap kepala? Mengusap kepala. Berapa kali? Sekali yang wajib. Kalau tiga kali? Mustahab. Itu lain lagi. Kalau kepala? Sekali yang wajib. Yang dua kali, tiga kali? Hah? Gak perlu. Sekali toh. Kalau kepala. Yang dua kali, tiga kali itu selain kepala. Paham ya? Nah, kepala sekali saja. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum, qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wasifatul masah kama masah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bab ini, sifat cara mengusapnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap. Waqad wasafahu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan sungguh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu telah memberikan apa? Gambaran atau sifatnya, qala seraya beliau berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dengan dua tangan, fa aqbala bihima. Aqbala bihima itu depan. Paham ya? Naam. Kemudian wa adbar ke belakang. Paham ya? Fa bada'a bi muqaddam ra'sih, memulai dengan apa? Bagian kepala depan. Bagian apa? Depan kepala ini. Ewa, summa dhahaba bihima ila kofah, membawa ke belakang. Kofah tengkuk. Tengkuk tahu ya, tengkuk ya, leher bagian belakang ini. Summa raddahuma, kembalikan ke depan lagi, ilal makanil ladzi bada' minhu. Dikembalikan ke tempat yang dia mengawali. Kembali ke depan lagi. Barulah ini bergerak tangannya sini. Ini. Nah. Paham ya, seperti itu. Naam. Rawal Bukhari Muslim, wa yakfi fi ra's mashat wahidah faqat. Cukup kalau kepala satu kali apa? Usapan saja. Wal udunan taba'ur ras. Kedua telinga itu mengikuti apa? Mengikuti kepala. Qala alaihi wasallam al-udhunan ar-ra's. Dua telinga termasuk bagian dari kepala. Jadi telinga ini masuk bagian dari kepala. Jadi sama sekali semuanya. Paham ya? Diusap tadi itu. Nah. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud bi sanadin sahih. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yamsah ra'sahu wa udhunayhi fil wudhu. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya di dalam wudhu. Sekaligus tadi itu ya. Ini dimasukkan ke sini. Kalau biar bersih digini-gini diputar-putar dulu enggak masalah. Baru gini kan? Nah. Ini kan baru digini kan. Kena semuanya. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fi. Ikhwani fi din wa akhwati fillah azza wa jalla. Dikit lagi. Wa la yusra' akhdhu ma'in jadidil udhunain. Penting. Enggak disyariatkan mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Nah, inilah orang-orang awam kadang seperti itu. Telinga ngambil air baru gini. Paham ya? Gini-gini. Paham ya? Ya mungkin antum kalau di pondok jarang nyaksikan ya, kalau di kampung-kampung mungkin dulu pernah nyaksikan seperti itu. Kalau orang awam jauh dari ilmu, wudunya gitu, ngambil air sendiri untuk telinga gini-gini. Paham ya? Itu enggak benar ini. Enggak disyariatkan mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Bal bima tabqa min masr ra's. Tapi cukup dengan air sisa ketika ngusap kepala tadi. Antum udah ngambil air, ya kan? Gini. Sisa enggak kira-kira air tadi itu? Sisa nah cukup, enggak perlu gini-gini ambil air sendiri gini, enggak perlu. Paham ya? Dengan air sisa ketika antum ngusap kepala tadi itu. Masya Allah, bagus sekali ini ya. Wasifatul masah alil udhunain kama fi hadis Ibnu Umar. Masya Allah. Sifat mengusap kedua telinga bagaimana? Sebagaimana datang dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qaal, beliau berkata, "Ayo perhatikan. Summa masah bi ra'sihi wa adkhala as-sabbabatain." Masya Allah. Kemudian apa? Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan as-sabbabatain. Sabbabatain itu berarti dua. Dua telunjuk. Jari telunjuk namanya sabbabah. Sabbabah karena dipakai seringnya untuk mencaci maki. Sabbabah, mencaci maki. Orang enggak pernah mencaci maki pakai jempolan. Antum ini kurang ajar. Ada enggak? Apa ya? Atau pakai jentian. Hati-hati kan. Mesti kalau mencaci maki pakai telunjuk. Namanya sabbabah, sabbabah, sabbaya subbu, sabban. Mencaci maki enggak? Ewa, sabbabah karena sering digunakan untuk mencaci maki seringnya. Ada juga yang mengatakan karena biasanya digunakan tasbih katanya. Paham ya? Cuman sisi yang pertama tadi juga cocok, sabbabah karena sering digunakan untuk mencaci maki, sabbabah. Ittaqillah, ya kan? Jarang sekali kan ittaqillah ya, akhi. Paham ya? Ini mempersilahkan atau bagusan itu. Nah, ini sekedar selingan, kesimpulannya di sini kemudian mengusap kepala dan masukkan sabbabatain. Masukkan ke mana? Ke fi udhunay, telinga ini. Lihat baik-baik ya. Wa masaha bi ibhamihi, ibhamai. Kemudian mengusap dengan ibhamai, ibham jempolan. Mengusap dengan kedua jempolannya, perhatikan. Perhatikan ini, mengusap dengan dua jempolannya. Na'am dhahira udhunay, punggung telinga ini. Di jempolannya gini. Ini punggung ini nih. Nah, gini. Paham ya? Ewa. Untuk yang di dalam ini harus putarkan gini, muter biar ikut. Sudah selesai. Akhradahu Abu Dawud An-Nasa'i. Warabi' yang keempat, ghusl rijlain ila ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai na barakallahu fikum, nam kedua mata kaki. Qala ta'ala wa arjulakum minal ka'bain. Dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua apa? Kedua mata kaki. Wa fi hadis Humran summa ghusl rijlal yumna ila ka'bain salata marratun man yusra min tadhalik. Dalam hadis Humran, Rasulullah kemudian mencuci kaki kanannya sampai kedua mata kaki tiga kali dan yang kiri juga seperti itu. Muttafaqun alaih. Wal ka'ban huma al-aghman. Al-aghman an-na'ita an-nati'an fi akhir saq wa fawqul qadamain. Masya Allah, ini penjelasan mengenai ka'ban. Ka'ab itu apa sih? Ka'ab itu apa? Mata kaki. Mata kaki itu adalah, untuk lihat ini, dua tulang yang menonjol, yang terletak di akhir apa betis bawah itu. Jadi kalau ada mata kaki kok menonjol itu biasanya jarang sekali. Paham ya? Mata kaki ini menonjol. Nah, itu dua tulang menonjol di akhir betis. Wa fawqal qadamain, letaknya di atas kedua telapak kaki. Jadi enggak pernah dijumpai mata kaki kok letaknya di bawah apa telapak kaki. Paham ya? Kalau yang di dekat kaki ini, yang bagian ujung ini apa namanya? Namanya apa? Namanya apa? Aqab. Paham ya? Aqab itu, nam akbun itu adalah apa? Kalau bahasa bahasa Jawanya tungkak. Kalau bahasa Indonesianya apa tungkak itu? Apa? Apa? Apa namanya? Tumit. Tumit. Tumit itu tuh benar tumit ya. Nah, itu bagian bawah itu. Kalau ini bukan tumit yang diinginkan ya. Ka'ab. Ka'ab itu dua mata kaki tadi itu. Naam. Wa yadkhulan fil ghusl. Masuk dalam apa? Masuk dalam perintah untuk mencuci, wujuban wajib. Paham ya? Wujuban wajib hukumnya. Tambah dikit lagi. Wa tertib, qaulu wa tertib urut. Urut, ucapan beliau urut ini, kita lihat apa makna urut. Hadza huwal fardhul khamis, ini kewajiban yang kelima. Kewajiban yang kelima. Nah, kewajiban yang kelima kata beliau urut. Hadza huwal fardhu al khamis, ini kewajiban yang kelima. Min furudil wudu, dari perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu. Wa dzalika li anna Allah taala dzakara al wudu murattaban fil ayah. Yang demikian itu dikarenakan Allah taala menyebutkan dalam ayat mengenai wudu tersebut secara urut. Wa tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula karena Rasulullah berwudu sallallahu alaihi wasallam murattaban secara urut. Wal maqsud bitartib, perhatikan baik-baik ini, yang diinginkan dengan tertib urut ini, an ya'tiya bil wudu kama amarahullah wa rasul, mendatangkan wudu tersebut sebagaimana apa? Sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan, urut. Jadi enggak boleh dibolak-balik. Paham ya, kalau antum bolak-balik enggak sah wudunya. Duna taqdimin li ba'dil a'dha' ala ba'd, tanpa mendahulukan sebagian anggota wudu atas sebagian yang lainnya. Fa'in qaddama ba'dal a'dha, kalau dia mendahulukan sebagian anggota wudu, walam yudzi lam yudzihu, niscaya tidak sah. Lam yudzihu al wudu, niscaya wudunya enggak sah. Harus urut. Paham ya? Falau ghassala yadayhi qabla wajhihi, kalau seandainya dia mencuci kedua tangannya sebelum wajahnya, lam yasih, enggak sah. Au ghassala rijlaihi qabla masri ra'si, atau dia langsung mencuci kaki sebelum mengusap kepala, lam yasih, enggak sah. Wa hakadha, demikian pula. Wa qad dalatil ayatu 'ala tartib li idkhanam, li idkhaliha, itu hamzahnya keliru itu ya. Yang tepat hamzahnya di bawah itu ya. Naam. Wa qad dalatil ayatu 'ala tartib li idkhaliha mamsuhan baina maghsulain wa huwa ar-ra's, baina ghusl yadain wa rijlain, masyaallah. Dan sungguh telah ditunjukkan, nah barakallahu fikum, oleh ayat mengenai urut-urutan tersebut, li idkhaliha, untuk masukkannya, naam, mamsuhan, yaitu diusap, maksudnya diusap apa, berarti kepala ya, baina maghsulain, terletak di antara dua anggota wudhu yang dicuci, wa huwa ar-ra's, yang diusap kepala, baina ghuslayn wa rijlain, antara apa? Mencuci kedua tangan dan mencuci kaki. Ya enggak, antum lihat ayatnya tadi itu. Terletak di antara dua perkara kan? Nah, barakallahu fikum. Wa nam. Idza kuntum la salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjula. Paham ya? Antara naam tangan dan kaki itu. Kita lihat dikit lagi. Wa liqouli sallam tawadda kama amarakallah, wudhu'lah kamu sebagaimana Allah telah perintahkan kepadamu. Qaulu wal almualah, almualatu hadza huwal fardhus sadis, kewajibannya keenam, mualat, beruntun secara langsung, min furudil wudhu, termasuk perkara-perkara yang wajib dalam wudhu. Wal maqsud bil mualah ala yuakhir, ala yuakhir, ini kembali ke orangnya berarti ya. Nah, awal maksud bil mualah, yang diinginkan mualah ini beruntun langsung, ala yuakhir ghuslal ad, nam adwi hat adwin hatta yajif alladhi qablah, penting ini. Artinya apa artinya? Maksudnya hendaknya orang tersebut tidak mengakhirkan, tidak menunda mencuci anggota wudu sampai kering yang sebelumnya. Paham ya? Mencuci wajah gini kemudian ngobrol dulu. Bagaimana akh? Jualannya laris enggak? Oh, tadi anak jualan cilok enggak laku-laku misalkan. Ngobrol dulu lama sekali gitu. Setelah itu baru melanjutkan wudu lagi, udah kering. Nah, itu termasuk apa? Berarti enggak apa beruntun. Ulangi dari awal lagi. Kalau teman diselingi dengan apa? Bersin, diselingi dengan jawab salam, diselingi dengan berdoa ketika bersin alhamdulillah. Dilanjutkan atau ulangi dari awal? dilanjutkan karena selingannya sedikit. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kalau misalkan antum Amir, kalau misalkan diselingi dengan bunuh ular. Paham ya? Dia lagi nyuci wajah ini, kemudian ada ular itu kan dibunuh ular. Ngulangi dari awal atau dilanjutkan lagi? Tergantung. Tergantung bunuhnya lama enggak? Paham ya? Kalau sekali pukul orang mati, lanjutkan wudu lagi kan itu. Tapi kalau ngejar-ngejar dulu, paham ya? Lama gitu baru antum melanjutkan ya, ngulang dari awal. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Ya, beruntun. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik. Falabudda min tatabu'i ghusl a'dha'il wudu, maka harus, kata beliau, harus beruntun. Beruntun atau sambung mencuci anggota wudu tadi itu, harus sambung dan beruntun. Enggak boleh terpisah. Kalau dipisahkan dengan sesuatu yang sedikit tadi enggak masalah. Kalau banyak, ulangi dari awal. Nah. Wa fil hadithi an Khalid bin Ma'dan anna Nabi SAW ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamai lum'atu qadri dirham lam yusibha al-ma fa'amarahu an yu'idal wudu. Penting. Ini sering dijumpai kalau terburu-buru seperti ini keadaannya. Biasanya wudunya terburu-buru, ada semacam apa? Di bagian ini, bagian mata kaki ini kan ada semacam cekung. Nah, cekungan ini ya, ini biasanya enggak tersuci kalau terburu-buru. Jadi ada semacam, kalau bahasa kita belang, ada istilahnya anggota wudu yang tidak terkena air karena terburu-buru tadi itu. Kata beliau di dalam hadisnya Khalid ini, bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada salah seorang, dia sholat, tapi posisi ketika dia sholat di punggung bagian kedua telapak kakinya itu ada barakallahu fikum, ada semacam anggota wudu yang belum tercuci. Paham ya? Yang besarnya 1 dirham. Maksudnya besarnya itu mungkin ya, barakallahu fikum, dalam artian itu nampaklah. Nampak. Barakallahu fikum, nampak kalau belum tercuci. Karena apa? Lam yusib halma. Barakallahu fikum, maksudnya biasanya kan nampak ya, kalau namanya terbasahi air, kemudian awal mulanya keringan, nampak yang tidak tercuci itu ya. Nah, karena belum tercuci air tadi itu, akhirnya Rasulullah merintahkan dia untuk mengulangi wudhunya. Padahal sholat ini. Rawahu Ahmad wa Abu Daud bisanadin sahih. Jadi kalau dijumpai seperti itu, ulangi sholatnya, atau enggak sah sholatnya. Langsung aja ulangi, kan nampak. Wudhu dulu tapi ya. Nah, wa hadha dalilun ala wujubil mu'alah fil wudhu, walau lam tajib la amarahu. 6. Bi ghusl lum'ah faqat. Artinya apa? Ini dalil menunjukkan wajibnya mualah, wajibnya beruntun, digerakkan apa? Gerakan secara langsung beruntun tanpa ada 6 selingan. Tanpa ada pemisah dalam masalah wudu. Kalau seandainya enggak wajib, niscaya diperintahkan untuk mencuci apa? Mencuci yang 6 yang bagian anggota wudu yang belum tercuci tadi. Tapi diperintahkan untuk ulangi wudu kan? Ulangi wudunya. Berarti menunjukkan apa? Kalau belum tercuci tadi itu, bukan antum langsung keluar, antum cuci itu enggak sah, ngulangi dari awal. Paham ya? Karena sudah keluar dari urutan tadi itu, naam, atau keluar dari keberlangsungan di dalam wudu. Wa kullu man wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafahu mutawaniyan wa huwa sallallahu al-musyarri' al-musyri' li ummatih. Setiap orang yang mensifati wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut mensifati Rasulullah itu wudu secara beruntun, secara langsung. Beruntun, berurutan. Padahal beliau SAW adalah apa? Adalah orang yang memberikan syariat untuk umatnya. Naam. Wal wajib ghusl hadhil a'dha maratan wahidah wasaniyah afdal wa afdal minal kul an tughsal salasan. Penting ini. Yang wajib mencuci anggota wudu tersebut 1 kali. 2 kali afdal. Dan afdal dari seluruhnya adalah mencuci 3 kali. Kecuali apa? Kepala. Mencuci atau mengusap kepala? Mengusap. Kalau kaki? Mencuci. Naam. Akhraja Ibnu Majah anna Nabi SAW tawaddu'a maratan wahidah. Telah datang dalam hadis Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW wudu sekali-sekali. 1 kali 1 kali. Wa qala hadha wudu. Naam, man lam yatawaddahu hadha wudu'un. Man lam yatawaddahu lam yakbalallahu lahu shalah. Ini adalah wudu. Barang siapa yang tidak wudu seperti itu, maka Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya. Kalau sekali aja enggak terima sholatnya. Summa tawadda marratain, kemudian beliau wudu dua kali. Summa qala hadza wudhu'i wa wudhu'il mursalin qabli. Ini wudhu'ku, Rasulullah mengatakan ini wudhu'ku dan wudhu'nya orang para rasul sebelumku. Wa dalil taslis, dan dalil mengenai tiga kali taqaddama min hadis Utsman wa khairihi. Itulah kita lewati dari hadis Utsman dan juga yang lainnya. Kesimpulannya barakallahu fikum, untuk masalah wudhu' ini yang wajib berapa kali? Sekali itu wajib. Dua kali sunnah. Lebih afdal lagi kalau tiga kali, kecuali kepala cukup sekali saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.